بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان مسلمين مسلمة سيدان جماعة في الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله malam ni kita menyambung ke bab 19 halaman 435 tentang orang yang membuat suatu sunnah kebiasaan baik atau buruk. Jadi sunnah ada dua, satu yang baik dan satu yang buruk. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini adalah riwayat Bukhari. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha, wa man sanna sunnatan sayyatan fa'alihi wizruha wa wizru man amala biha ila yawmil qiyamah. Hadis Bukhari yang mulia ini bermaksud, siapa yang membuat sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutnya. Dan sesiapa yang buat sunnah yang tidak baik, maka baginya dosa dan dosa orang yang menirunya atau yang mengikutnya sampai hari kiamat. Sunnah di sini dikatakan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, sunnah artinya jalan. Jalan. Jadi jalan ada yang baik, ada yang buruk. Makanya kalau kita jemahkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutnya. Siapa yang menunjukkan jalan, sunnah artinya jalan, jalan yang tidak baik, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutnya, disambung di sini hingga hari kiamat. Kalau sunnah yang baik, itulah sunnatullah, Al-Quran. Kalau sunnah yang baik, itulah dikatakan sunnatul Rasulullah SAW. Ini hadis-hadis yang sahih. Adapun sunnah yang tidak baik atau jalan yang tidak baik adalah yang dimasukkan dalam agama tetapi tidak ada dalilnya dalam Quran hadis, ataupun sesuatu yang dikatakan baik tetapi tidak ada dalilnya. Jadi kalau dikatakan sunnah ada dua, yang baik dan tidak baik. Yang tidak baik, supaya dipahami, sunnah dimasukkan di sini jalan. Jadi jalan yang baik, itulah jalan yang diambil daripada Al-Quran, diambil daripada hadis. Kerana kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus sunnatullah, jalan yang lurus sunnah Rasulullah SAW. Disebut di dalam hadis bahawa sunnah ada dua, satu sunnatullah yakni Al-Quran, dan satu sunnatul Rasulullah yakni hadis-hadis yang sahih. Jadi kalau sunnah yang baik yakni jalan yang baik, itulah jalan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tunjuk dalam Al-Quran, dan jalan yang Rasulullah SAW sudah tunjuk dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi sunnah ada dua, sunnah yang baik dan sunnah tidak baik. Adapun sunnah yang tidak baik, sesuatu perkara yang dimaksudkan dalam agama yang tidak ada contohnya dalam Al-Quran, tak ada contohnya dalam hadis, tetapi dimaksudkan dalam agama. Jadi jalan yang seperti ini, siapa yang melakukannya dia berdosa. Dan kalau ada orang yang meniru kemudian, orang yang meniru berdosa, dan orang yang menunjukkan juga berdosa, dan dia akan bersambung bersambung seperti rantai sampai hari kiamat. Jadi orang, waalaikumsalam, orang yang membuat sunnah yang tidak baik, kalau diteruskan dan ada orang yang meneruskan, itu dipikul dosanya sampai hari kiamat. Makanya jangan cuba-cuba memasukkan sesuatu dalam agama yang tidak ada dalilnya. Yang ini tidak ada dalilnya Quran, yang dikatakan sunnatullah, yang tak ada dalilnya dalam hadis, yang dikatakan sunnatullah SAW. Kerana kalau yang ditambah, yang tak ada dalam Quran, tak ada hadis, itu bahaya. Sebab siapa menambah dalam agama, baginya dosa dan dosa orang yang mengikutnya. Jadi dikatakan sini, sunnah kebiasaan yang baik atau yang buruk. Tulis di bawahnya, sunnah dimaksudkan di sini adalah jalan. Tulis di situ, sunnah dimaksudkan di sini jalan. Di segi bahasa, sunnah maksudnya jalan. Jadi ikutilah jalan yang lurus, jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita pernah baca satu hadis, Rasulullah SAW sudah menggariskan satu garis yang panjang, satu jalan yang panjang, dan di kiri kanannya digaris garisan-garisan yang pendek. Jadi kalau kita katakan jalan, jalan yang lurus itulah yang dikatakan sunnatullah. Adapun jalan yang ke kiri ke kanan bisa katakan sunnah juga, tapi sunnah sunnah yang buruk. Kenapa? Setelah Rasulullah menggariskan garisan yang ke kanan dan ke kiri, kata Rasulullah, ala kulli sabilin syaitanun yadu ilahi. Adapun jalan-jalan yang bukan jalan sunnah, sunnah yang baik, ataupun jalan yang ke kiri ke kanan, kata Rasulullah, setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak kepadanya. Saya ulang lagi sekali, mungkin yang baru ikut kuliah ni tak pernah dengar tentang sunnah yang baik dan sunnah tidak baik. Saya bacakan hadis Bukhari tadi, adanya sunnah yang baik. Macam mana bunyi hadisnya? Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang buat sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amala biha, baginya pahala dan pahala orang yang mengikutnya atau melirunya. Wa man sanna sunnatan sayyatan, sesiapa yang buat sunnah yang buruk, yang keji, yang jahat, maka baginya dosa, falahu fa'alaihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah, baginya dosa dan dosa orang yang melirunya sampai hari kiamat. Jadi tajuk ni saya bawakan hadis ya, dan kita teruskan. Merupakan satu kewajipan untuk memelihara sunnah yang benar atau sunnah yang baik, wajib kita memeliharanya dan berdakwah kepadanya. Setelah memeliharanya, sudah memahami, sudah memeliharanya, wajib berdakwah kepadanya serta menghidupkan hal-hal yang telah dijauhkan darinya dan menyebarluaskan di tengah-tengah kaum muslimin. Bermakna setiap orang yang mengenal sunnah, mengetahui sunnah, kewajibannya untuk menyampaikan kepada orang yang lain. Ini banyak hadis-hadis yang menjurus seperti itu. Sekadar yang termampu disuruh sampaikan sunnah, bukan disuruh oleh Nabi atau disuruh oleh Quran menyampaikan dakwah tanpa hujah. Sunnah itu adalah hujah. Sunnah adalah hujah. Sunnah ada dua, sunnatullah Quran, dan satu sunnah Rasulullah di hadis yang sahih. Di dalam hadis Bukhari, Al-Quran hujjatun lak au alik, bermaksud Quran dan hadis adalah hujah, sama ada untuk kamu menyerang dan untuk kamu menangkis. Bila kita diserang, dituduh begitu dan begitu dalam agama, tangkislah dengan Quran dan hadis sebagai hujah ataupun sunnah. Jadi kita wajib menyebarkan sunnah ini di tengah-tengah masyarakat. Dan lihat ya, sunnah lawannya bid'ah. Oleh kerana bid'ah sudah berkembang begitu pesat di kalangan umat Islam, antumlah yang boleh memeranginya. Ingat dalam hadis Bukhari, bila satu sunnah hidup, satu bid'ah akan mati. Jadi bagaimana kita untuk membunuh bid'ah-bid'ah ini? Kita kedepankan hadis, kedepankan Quran, kedepankan hadis, tak secara langsung orang akan meninggalkan bid'ah ini. Bila meninggalkan bid'ah, sampai seperti bid'ah itu dibunuh, sampai seperti bid'ah itu mati. Maka hadis Bukhari mengatakan, siapa menghidupkan satu sunnah, maka tak secara langsung dia sudah membunuh satu bid'ah. Dan wajib kita menghidupkan sunnah, dan wajib kita membunuh bid'ah-bid'ah yang ada. Sebab kita sudah faham, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Ni di bulan Rejab ni macam-macam orang lakukan bid'ah-bid'ahnya. Soalan ni nanti saya akan jawab ya, tentang bulan Rejab. Inilah pesta-pesta bid'ah dibuat di masjid-masjid. Separuh masjid nak cari parking tu susah, separuh masjid kita nak sembahyang pun susah. Kenapa? Diganggu oleh suara-suara zikir-zikir, yang zikir itu bukan daripada Rasulullah SAW. Zikir-zikirnya tak tahu daripada mana. Ini yang dikatakan sunnah yang sayyi'ah. Sunnah yang sayyi'ah itulah dia, jalan yang tidak ada dalilnya dilakukan di masjid, itu termasuk dalam sunnah sayyi'ah. Kemudian kebiasaan yang baik itu tidak seperti yang diduga banyak orang, iaitu suatu yang disifati dengan bid'ah hasanah, ya bid'ah yang baik. Hal itu tidak mempunyai landasan sama sekali dalam syariat. Ulang lagi sekali, kebiasaan yang baik, kata orang kebiasaan yang baik, tidak seperti yang diduga banyak orang, iaitu suatu yang disifati dengan bid'ah hasanah. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i istihsan. Apa istihsan? Sesuatu yang dianggap baik. Dan Imam Syafi'i menjelaskan, man istahsana fakat syara'a wa man syara'a fakat kafara. Siapa yang menyangka baik, menyangka sunnah baik, sedangkan tidak ada dalilnya, ataupun siapa yang menyangka baik dalam agama ini sedangkan tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, maka dia sudah buat syarat baru. Siapa yang buat syarat baru, maka dia sudah kafir. Ini adalah sampaikan apa yang dipesan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Bunyi perkataan Imam Syafi'i fatwanya, man istahsana fakat syarra'a. Siapa yang menyangka baik dalam agama, maka dia sudah cipta satu syarat. Yang ini menyangka baik yang tidak ada dalilnya, dicari dalam Quran tidak ada dalilnya, dicari dalam hadis tidak ada dalilnya, tapi dikatakan agama, disangka baik, maka kata Imam Syafi'i, dia sudah mencipta satu syarat. Siapa yang mencipta satu syarat, dia sudah kafir. Na'udzubillah. Inilah yang katakan sunnah hasanah dan sunnah sayyiah. Jadi sunnah sayyiah itu yang dikatakan oleh mereka, yang dikatakan sekarang bid'ah. Hal itu tidak mempunyai landasan sama sekali dalam syariat. Yakni, yang dikatakan bid'ah, disifati sebagai bid'ah, yang tiada dalilnya dalam syarak. Yang dikatakan bin'ah, tiada dalilnya dalam. Bahaya bin'ah ni apa dia? Imam Syafi'i mensifati orang yang bin'ah, bila diminta dalil, ia bawa dalil, tapi dalilnya hadis yang palsu, ataupun dibawanya hadis yang mungkar, ataupun dibawanya hadis yang daif, yang tak ada penguatnya. Ulang lagi sekali, katakan orang tu buat bid'ah, atau boleh dikatakan bid'ah hasanah. Kalau diminta dalilnya, sekalipun dia bawa dalil, tetapi kalau dalilnya hadisnya hadis palsu, ataupun hadis mungkar, ataupun hadis la asla lahu, atau hadis daif yang tak ada penguatnya, maka kata Imam Syafi'i, dia dah buat satu kerja munafik. Dia dah buat kerja satu kerja munafik. Lihat dia, bahayanya munafik. Allah mengatakan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik menjadi kerak api neraka. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan munafik? Kerana tanda-tanda munafik itu tiga, tak banyak. Ayatul munafiki thalathun, tanda munafik itu tiga. Pertama, idza haddatha kadzaba, bila bercakap dia bohong. Saya pernah jelaskan kepada antum sekalian, yang dikatakan berbohong dalam bab agama. Jadi bila orang membuat satu kerja dikatakan bagus, kalau dia bawa dalil, kalau dalilnya hadis-hadis palsu, kalau dalilnya hadis-hadis mungkar, kalau hadisnya hadis la asla lahu, kalau hadisnya hadis dhaif yang tak ada penguatnya, maka dia sudah berbohong dalam agama. Sebab kalau hadis itu bukan sahih, bermakna hadis itu hadis palsu, hadis bohong. Sama seperti membawa kebohongan dinasabkan kepada Rasulullah. Jadi orang yang berbohong atas Rasulullah, orang yang berbohong atas agama, itu namanya munafik. Begitu juga orang yang bohong dalam agama, dia tidak beramanah. Ayat tadi atau hadis tadi, ayatul munafiki thalathun idza haddatha kadzaba, yang kedua beliau, wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah amanah paling besar. Sehingga Quran dikatakan amanah, apabila nak diserahkan oleh Allah SWT kepada gunung, bukit dan sebagainya, mereka takut untuk menerimanya. Tetapi yang mengambil amanah ini adalah orang-orang yang dikatakan manusia. Sedangkan manusia itu jahil. Sifatnya sifat jahil. Jadi orang yang mengatakan boleh pakai hadis palsu, boleh pakai hadis-hadis yang dikatakan la asla lahu, boleh menggunakan hadis mungkar atau hadis dhaif, hadis lemah yang tak ada penguatnya, ditakuti dia sudah mensifati dirinya dengan sifat munafik kerana berbohong atas agama. Dan Quran mengatakan innal munafiqina lakadzibun. Allah menggambarkan sifat-sifat orang munafik itu pembohong. Saya katakan berbohong dalam agama, membawa hadis palsu, hadis la afsalalahu, hadis-hadis dhaif, hadis mungkar, itu satu pembohongan dalam agama. Saya misalkan tempoh hari, kalau tuan ada duit, kalau tuan-tuan di sini atau puan-puan ibu-ibu di sana ada duit 1 juta dibawa ke bank sedangkan duit palsu, apa kena dia? Kalau di Malaysia dia kena masuk ISA, ISD. Sebab saya ada satu kawan orang Cina, dia pengedar barang-barang makanan. Saya tak jumpa dia dalam 2 tahun atau 3 tahun. Saya tanya, you ke mana? Masuk ISA. Kenapa masuk ISA? Dia cap duit. Dulu kat Malaysia ada duit singgit, itu tembaga, copper, betul kan? Dia pergi order daripada Taiwan, Taiwan ke Korea, yang berdepa besi bulat tu, copper tu, sampai di Malaysia dia potong, dia cap. Jadi kena tangkap duit shilling tu yang satu ringgit, diceritakan saya, satu apa? Satu tong drum. Dia buat kat mana? Kat ladang. Kat ladang apa? Ladang ubi kayu. Jadi kereta mewah keluar masuk kena tangkap, masuk ISA. Kenapa? Buat duit palsu. Sebab apa? Dia punya copper lebih quality copper yang duit sedikit Malaysia tu. Jadi kena tangkap dia. Bila kena tangkap, pakai duit palsu, buat duit palsu, masuk penjara. Kalau buat agama palsu dengan membawa hujah yang palsu, yakni hadis palsu, ke mana dia? Itulah munafik. Kalau tadi dia berbohong terhadap pemerintah dan berbohong terhadap masyarakat kerana menggunakan duit palsu, orang ini berbohong terhadap agama menggunakan hadis palsu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dia ni orang munafik. Dan orang munafik, Quran mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahawasanya orang munafik itu menjadi kerak api neraka. Innal munafiqina lakadzibun. Itu firman Allah. Bahawasanya orang-orang munafik itu adalah pembohong. Jadi orang-orang yang membalam agama, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala akan humbankan dia dalam neraka. Dan musim sekarang, musim buat yang tak senonoh, apa dia? Buat zikir-zikir sebagaimana zikir yang ada di sini, yang mana zikir nanti akan baca soalnya, yang mana zikir ini diambil daripada hadis-hadis la aslalahu, hadis-hadis mungkar, hadis-hadis dhaif. Jadi kalau dikatakan tak apa, ini bagus, ini bermakna dia sudah buat satu jalan yang sunnah yang buruk. Bila dia buat satu sunnah yang buruk, maka sunnah yang baik akan mati. Sama seperti dia buat satu bid'ah, maka satu sunnah akan mati. Maka pelajaran kita pada malam ni, di antaranya supaya kita jangan buat bid'ah, buatlah sunnah yang betul, jalan yang betul, yang ada dalilnya dalam Quran hadis. Kalau tidak, jangan dibuat. Jangan dibuat. Ditakuti zuriat kita, anak cucu ataupun kenalan kita, kita tinggalkan ilmu yang mana ilmu ini menyebabkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Tinggalkanlah ilmu sebab bila mati anak Adam tinggal berapa? Tiga. Yang pertama ilmu yang? Ilmu yang manfaat adalah Quran hadis. Selain Quran hadis adalah ilmu yang membawa manusia ke neraka. Kalau bab agama. Tapi kalau bab bukan agama dunia, silakan belajar apa saja. Tapi kalau bab agama, pastikan ambil Quran dan hadis. Kerana kata Nabi, aku tinggalkan kamu dua perkara. Selagi kamu pegang kepadanya, selagi kamu kembali kepadanya, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya. Iaitu Quran hadis. Jadi selain Quran hadis, pasti sesat. Kerana jaminannya dua. Yang lain tidak dijamin. Jadi kalau nak belajar agama, pastikan dikembalikan oleh ustaz kita kepada Quran hadis. Jangan meripik-meripik. Jangan yang tak senonoh. Yang tak senonoh pertama sekali, walaupun hadis tetapi hadisnya tidak sahih. Tak kira hadis mungkar, hadis daif, hadis al-aslalahu, dan macam-macam bentuk hadis yang insyaAllah kita akan pelajari suatu masa, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala firman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apa dia penyenang hati? Iman. Penyenang hati, penenang hati. Percayalah, orang-orang yang beriman, dia ada peringkat kan? Orang celam. Siapa-siapa boleh jadi Islam. Orang munafik pun boleh jadi Islam. Orang-orang yang kafir masuk Islam, walaupun tak sembahyang, tak puasa. Misalnya nak kahwin orang Melayu. Orang Melayu sebenarnya Islam. Nak kahwin dengan orang Islam, dia jadi Islam. Tak sembahyang, tak puasa, separuh masih makan babi. Itu Islam. Tapi berbeza dengan iman. Pernah orang Arab menemui Rasul. Cerita pasal iman ni, perbezaan iman dan Islam. Wa qalatil a'rab amanna kullam tu'minu. Berkata orang-orang Arab kepada Rasulullah, kami sudah beriman. Turun ayat, katakanlah ya Muhammad, kau belum beriman. Cuma kenapa? Iman belum masuk ke hati kamu. Katakanlah kamu Islam dan iman belum masuk hati kamu. Katakanlah kul amanna. Katakanlah kau ni beriman. Kenapa? Kau belum katakanlah kau Islam. Katakanlah Islam tetapi engkau belum beriman. Kenapa? Iman belum masuk ke hati kamu. Jadi Islam dengan iman berbeza. Orang beriman adalah orang yang percaya, dia mengamalkan apa yang dipercayai. Sebab arti iman percaya. Al-iman lughatan at-tasdiq. Orang yang beriman percaya. Tanda beriman mengamalkannya. Kalau dia percaya tapi tak amal, Islam saja, dia belum beriman. Dan orang beriman akan tinggi kedudukannya bila dia bertakwa. Orang beriman akan tinggi kedudukannya kalau dia bertakwa. Bertakwa bukan dengan iman, bertakwa dengan ilmu. Kalau mengaku beriman, beriman, lama-lama imannya boleh luntur. Sebab iman boleh tambah dan berkurangan. Berkurangnya iman kerana kebodohan dan maksiat. Bertambahnya iman kerana ilmu dan amal. Jadi bagaimana untuk menguatkan iman kita? Iman yang kuat, iman yang tinggi darjatnya, itu dikatakan takwa. Begitulah Rasulullah SAW sentiasa mengatakan usikum bitakwa Allah. Quran menyuruh kita bertakwa. Rasulullah SAW berkali-kali, Quran berkali-kali menyuruh kita bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang beriman dan tinggi darjat imannya. Takwa adalah orang yang beriman, bukan setakat iman tapi tinggi kedudukannya, tinggi imannya. Okey, bagaimana nak dapat iman yang tinggi? Bagaimana supaya iman kita dinaikkan darjatnya? Allah sudah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman, tapi Allah akan mengangkat iman orang yang orang yang beriman dengan darjah tinggi. Siapa dia? Dengan ilmu. Maka kalau kita katakan ittaqullah, kita akan jadi orang yang bertakwa bila kita berilmu. Dan di sini kenapa hati tenang? Kenapa tenang? Kerana orang berilmu takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya takut kepada Allah adalah orang yang dikatakan berilmu. Dan orang berilmu bila takut kepada Allah, tenang jiwanya. Dan bila orang bertakwa diangkat tinggi kedudukannya, itulah wali Allah. Sebab Quran mengatakan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang katakan wali Allah tak pernah rasa takut dan duka cita. Tak pernah rasa takut dan duka cita. Bila tak pernah takut dan duka cita, dia tenang jiwanya. Dan orang-orang yang katakan wali Allah ataupun orang bertakwa akan sentiasa ingat Allah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, tenanglah jiwa-jiwa. Makanya bila katakan senang hati, artinya tenang jiwa. Lihat ayat ni, saya baca lagi sekali. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Penyenang hati, menghibur hati, hati terhibur. Kenapa? Kerana agama. Betul kan? Kalau tengok anak bini kita pakai tutup aurat, sembahyang dijaga, jiwa kita tenang. Kalau tengok anak kita pakai skirt, kadang-kadang pakai seluar ketat, pakai seluar pendek, separuh titiknya tunjuk orang, kita tenang. Bila orang goda dah macam itu, dibawa kuluki lagi, kita tenang. Kita tak ketenang. Tetapi kalau tutup aurat, jaga agama, waktu sembahyang, dia sembahyang, diingatkan kita sembahyang, kadang kita kejutkan bila kita terlewat bangun, kita tenang kan. Kenapa dapat tu? Pertama sekali takwa. Bagaimana dapat takwa? Ilmu. bagaimana anak kita akan jaga agama? Bagaimana nak jaga kalau tak ada ilmu? Bila tak ada ilmu, semua disapu. Jadi penenangan jiwa adalah ketakwaan, dan takwa hanya diperoleh dengan ilmu, dan ilmu adalah penyuluh nur, nurus samawati wal ard. Ilmu adalah cahaya untuk yang di langit, siapa dia? Malaikat. Dan cahaya untuk yang di bumi, kita. Jadi untuk jadi orang yang tenang, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah tenanglah jiwa. Orang yang berzikir adalah orang yang berilmu. Contohnya, nak masuk jamban berzikir kena ada ilmu nak masuk jamban. Masuk jamban pakai kaki apa? Ke kiri. Sebelum masuk baca apa? Ha. Tapi kalau tak belajar, macam mana nak hafal zikir ni? Keluar jamban baca mana? Ghufranaka. Ataupun ada hadis yang disahihkan oleh apa, dalam kitab Al-Athar oleh Syawakani, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Tapi paling sahih sekali adalah ghufranaka. Dan seterusnya dan seterusnya. Tengok ya, kalau orang berilmu sentiasa hidupnya dalam zikir. Nak makan bismillah zikir. Lepas makan alhamdulillah zikir. Keluar rumah zikir, masuk rumah zikir, sentiasa berzikir, bersin zikir. Jumpa kawan berzikir. Apa jumpa kawan zikir? Assalamualaikum. Inilah dikatakan ala bi zikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah tenang jiwa. Bukan zikir-zikir sebagaimana baca selawat 1000 kali. Siapa larat baca selawat 1000 kali? Dan selawatnya bukan selawat sunnah. Itu bukan cari ketenangan itu. Itu cari apa? Bala. Dia tak ketenang dia. Jadi tuan-tuan, kita minta kepada Allah SWT untuk dapat ketenangan jiwa dengan anak kita, dengan ilmu. Maka bawalah anak-anak kita ke majlis ilmu seperti ini, supaya anak-anak kita dapat ketenangan seperti kita. Di sini, dan jadikanlah kami imam. Arti apa arti imam? Ia membawa jalan kelurus, yang memimpin orang ke jalan lurus. Bagaimana kita nak pergi jalan lurus kalau kita asyik pergi jalan yang bengkok? Ia ni sunnah yang sayi'ah. Ia katakan sunnah yang hasanah, itu jalan yang lurus. Bagaimana kita nak bimbing anak-anak, cucu, kawan-kawan, kenalan ke jalan yang lurus kalau kita tak punya ilmu? Jadi di sini diminta kepada Allah, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam bagi orang yang takwa. Kalau tak jadi di luar, di dalam rumah pun jadilah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kalau tak mampu di luar, di dalam rumah jadi imam pun jadilah. Ini dalam rumah pun tak jadi imam. Jadi apa? Subhanallah. Percayalah, jangan siksa anak-anak kita dengan tidak ada ilmu. Bukan ilmu dunia, banyak orang dapat ilmu dunia, sudah pandai, maknya dimasukkan ke rumah orang tua. Saya pernah pergi ke rumah orang tua. Mula-mula saya ambil syuting, bawa kameraman, rupanya kementerian tak bagi. Katanya kena ambil surat dari kementerian. Sebab apa? Kita kalau ambil gambar di orang, kita akan apa? Tayangkan kepada publik, nanti takut kena su. Jadi dapat surat. Oleh kerana tak boleh ambil gambar, kami berbual. Dia tanya, makcik, dari mana? Dari Pening. Macam mana makcik boleh duduk sini? Anak saya hantar. Kat Pening ada rumah orang tua, tapi taruh jauh-jauh supaya jangan kacau dia. Apa anaknya? Kerjanya, jawatannya tinggi-tinggi. Kadang-kadang air raya pun tak datang, sibuk. Open house. Makanya dalam kewajipan mukmin yang terbaik, anak dulukan kewajipan menghormat orang tua. Macam-macam cerita. Separuh kerana menantu. Suami sayang sangat kepada isteri. Orang tua oleh kerana selalu ganggu isteri, taruh kat rumah orang tua-tua. Lihat, free. Kenapa jadi macam tu? Patutnya ibu ni tenang. Bila kita tanya dengan orang tua ni, kadang-kadang sembahyang tak sembahyang. Dah tua tu, dah lah masuk ke rumah orang tua-tua. Kalau tidak disuruh sembahyang oleh pihak yang berwajib di situ, dia tak sembahyang. Jadi bagaimana nak jadi imam? Bagaimana nak cari ketenangan dalam rumah? Kalau ketua rumah tu sendiri perangainya macam iblis, perangainya macam syaitan, perangainya macam pelesit, macam mana nak dapat ketenangan dalam jiwa? Macam mana ketenangan anak-anak? Subhanallah. Jadi tuan-tuan, buatlah sunnah yang baik, ia dihidupkan Quran hadis, terutama dalam rumah, sebab dalilnya ku anfusakum wa ahlikum nar, Allah akan dapat, Allah akan beri kita keberkatan. Ingat ni, bila kita mati kita tinggalkan anak yang soleh, insyaAllah. Jadi di sini diminta, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Saya katakan kalau tak mampu di luar, di dalam rumah pun menjadilah. Ya, Allah yang Maha Mulia menceritakan tentang hamba-hambanya yang memohon agar dia dijadikan dari keturunan mereka yang taat dan beribadah kepadanya sahaja. Jadi tidak boleh buat syirik, tidak menyekutukannya dengan siapapun, sehingga hal itu akan menyenangkan pandangan mereka. Betul kan? Kalau beribadah tidak buat syirik. Tadi saya ya, Muslimah baru serahkan satu tangkal. Siapa hadir tadi Muslimah, saya buka tangkal. Tak tahu dah berapa tahun dipakai tangkalnya. Bila saya buka, dah hancur dalamnya. Yang tak hancur Quran kecil itulah. Itu pun pasal kat tengah-tengah. Kiri kanan dah tak boleh buka, dah jadi apa, macam serbuk dah. Walaupun di dalamnya Quran, Quran kecil tu. Quran kecil tu bukan disuruh masuk dalam poket, bukan disuruh bungkus masuk dalam poket, ataupun digantung kat leher, digantung kat sini, ataupun disuruh baca. Tapi kalau kecil sangat, macam mana nak baca? Lihat jahilnya manusia. Dia nak kebaikan, tetapi itu bukan kebaikan, itu jalan yang tidak baik. Kenapa? Kata Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas, tangkal tetap syirik walaupun daripada Al-Quran. Betul kan? Dia nak Quran juga, tapi salah guna. Dia nak Quran dan hadis juga, dia nak kebaikan, tetapi malas pakai, tapi bukan dipelajari. Sampai kiamat pun dia pakai, tak memberi kesan apapun. Yang dapat nanti bila akhirat, bahawa dia sudah melakukan satu syirik. Jadi untuk melakukan kesyirikan mudah, saya tak nakkan aja. Tetapi untuk dapat ilmu juga mudah. Tapi bagi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Dan percayalah bahawa dipilih oleh Allah SWT kita ke sini kerana cintanya Allah kepada kita. Percayalah. Sebab hadis mengatakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fi din. Siapa yang dipilih oleh Allah SWT untuk jadi orang yang baik, maka dimudahkan faham agama. Bagaimana nak faham agama? Pergi kelas. Bagaimana nak jadi faham agama? Pergi kelas. Bagaimana nak jadi orang bertakwa? Faham agama dulu. Bagaimana nak faham agama? Pergi kelas. Belajar. Bagaimana nak jadi orang takwa? Anak katakan tadi, mesti faham agama, mesti ada ilmu. Bagaimana dapat ilmu? Kata Nabi, innamal ilmu bita'allum. Bahawasanya ilmu kita dalam susah dia belajar. Kalau tak belajar, duduk di rumah, iktikaf saja kat rumah. Tahu iktikaf di mana? Bukan relax, iktikaf depan? Depan TV. Nak dapat ilmu? Ilmu apa? Ilmu tak betul di situ. Di TV, mana ilmu yang bagus di TV? Kalau ada ilmu pun, ilmu bin'ah. Ada orang sunnah masuk TV? Ada orang sunnah masuk TV siapa? Sahabat? Tak ada yang masuk TV, semua orang bin'ah. Minta maaf kalau saya terus terang. Minta maaf, ada orang mengatakan, ustaz ketaluan tuduh. Bukan. Saya tak tuduh. Saya minta tunjukkan orang sunnah mana yang masuk TV. Kalau ada, saya pun InsyaAllah galakkan tuan-tuan beli TV, tengoklah. Tapi kebanyakan cuba tengok. Itu bukan menghina, tetapi ini satu kenyataan. Kulil haq walau kana mur. Katakan benar walaupun pahit untuk ditelan. Jadi tuan-tuan, sayangi keluarga kita. Berilah mereka ketenangan dengan diajak kepada agama. Berilah mereka ketakwaan kerana orang yang takwa diangkat dari Allah SWT darjatnya. Kalau sayang kepada keluarga kita, bukan diberi harta sebanyak-banyaknya. Kalau diberi harta sebanyak-banyaknya, kalau tidak beri ilmu, harta ini akan digunakan oleh mereka ke jalan yang tidak bagus. Ya, berilah kedua-duanya, beri harta dan beri ilmu. Saya baca lagi sekali. Allah yang maha mulia menceritakan tentang hamba-hambanya yang memohon agar dia menjadikan dari keturunan mereka orang yang taat dan beribadah kepadanya sahaja, tidak menyekutukannya dengan sesiapa pun, sehingga hal itu akan menyenangkan pandangan mereka. Selain itu, mereka juga senang melihat isteri-isteri mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada separuh Muslimah baru tanya dengan saya, ustaz, saya pakai telkung, suami saya tak suka, suruh buka. Tengok rimas katanya. Patut yang pakai telkung rimas. Suami apa ni? Begitu juga tadi bertanya, saya nak ikut salaf ustaz, suami saya ikut sufi, apa saya nak buat? Saya anak katakan, sabar dulu dan bawa hujah kepada suami. Saya katakan, kenapa kita perlu buku? Supaya bila kita tak hafal hujah-hujah tu, kita buka suruh suami baca. Seperti saya ada buku kesesatan sufi tu. Di dalamnya dengan kata-kata Imam Syafi'i, kata-kata imam-imam hadis tentang kesesatan sufi. Tunjukkan kepada mereka supaya apa, tobat daripada sufi. Jadi selain itu, mereka juga senang melihat isteri-isteri mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga berharap ibadah mereka berkesinambungan dengan ibadah anak-anak dan isteri-isteri mereka. Mereka pun berharap agar petunjuk mereka bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Tapi biasanya petunjuk akan memberi manfaat kepada yang lainnya. Sebab hadis tadi, siapa buat sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang menirunya. Biasanya kebaikan insyaAllah ada yang niru nanti. Tak banyak pun mesti ada. Dan hal itu membawa pahala yang sangat banyak dan tempat kembali yang paling baik. Dengan pahala kita akan dikembalikan di tempat yang paling baik, di syurga. Dan firman Allah, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi petunjuk adalah dengan perintah Allah, atau petunjuk adalah dengan dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kalau petunjuk yang bukan daripada hadis, itu bukan petunjuk, itu kesesatan. Dan kita semua dah baca satu ayat, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang tak takwa. Jadi dijelaskan di sini nak dapat petunjuk kitab, jadi kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Selainnya tak akan, mustahil. Kalau meninggalkan Quran hadis ataupun dicampur baur dengan Quran hadis, anak katakan berkali-kali, jangan dicabuli Quran hadis ini dengan pikiran manusia, pendapat manusia, akal-akal manusia. Tolong, sebab Quran sudah sempurna, Quran sudah cukup, tak perlu akal manusia. Dan akal manusia sangat lemah, sangat lemah. Quran itu mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh akal siapa pun, sehingga Nabi Muhammad SAW pun tak berani, ya, kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi kita teruskan. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keadaan Ibrahim dan anak keturunannya, bahwasanya Rabb mereka yang Maha Benar telah menjadikan mereka sebagai imam-imam yang membawa petunjuk yang patut dijadikan panutan. Sehingga kalau kita baca doa iftitah mengikut mazhab Syafi'i, kita baca ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu ayat menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam kaumnya dialah orang yang pertama Islam. Dan cerita pasal Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkatakan Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim dia mengajak kepada mentuhankan Allah sahaja, mengajak manusia beribadah daripada pemerintah, bapaknya dan semua keturunannya. Nabi Ibrahim menghadapi berbagai-bagai kesulitan kerana mengajak manusia beribadah kepada Allah mengikut sunnah, sunnatullah, daripada pemerintah, bapaknya dan semua kaumnya. Oleh kerana dia melawan pemerintah, kita baru ditangkap. Tapi dia bukan ditangkap, dibakar. Tapi Allah beri pertolongan dia, dia tak terbakar. Dia menghadapi bapaknya, bapaknya tukang buat berhala. Dia menghadapi masyarakat, saya katakan bahawa bahawa masyarakat pada itu menyembah, pada masa itu menyembah berhala. Nabi Ibrahim, nah, potong semua kepala berhala yang ada dalam kuil. Cuma kapak yang besar itu diletak di leher kuil yang paling besar. Semua berhala-berhala di dalam kuil itu dipenggal kepalanya. Tapi antum jangan buat, ya. Antum jangan buat. Anak cerita ni pasal Nabi Ibrahim. Semua berhala-berhala itu diputung kepalanya. Tinggal yang besar sekali, yang paling besar. Kapak tu digantung di leher yang paling besar. Pagi-pagi raja, bapaknya dan orang ramai masuk ke dalam kuil untuk beribadah. Dia tengok semua dah hilang kepala. Dia tahu bahawa Nabi Ibrahim punya kerjalah, sebab Nabi Ibrahim mengajak supaya menyembah Allah, jangan menyembah berhala ni. Dia tahu ini kerja Nabi Ibrahim. Maka dipanggil. Bila dipanggil Nabi Ibrahim, ditanya siapakah yang penggal kepala apa ni berhala-berhala ni. Kata Nabi Ibrahim, senang, kau tanya kepada yang besar tu. Kata raja, macam mana? Kata raja dan bapaknya, bagaimana yang besar itu nak bercakap di patung? Kenapa kau sembah? Oleh kerana dia tercabar dan jawapan Nabi Ibrahim menjadikan dia jatuh, maka Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dan Nabi Ibrahim dijadikan imam kerana dia contoh. Contoh yang berdakwah bukan saja kepada pemerintah, tetapi kepada semua lapisan. Itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dijadikan imam kerana dijadikan contoh pembimbing untuk raja, pemerintah, untuk keluarga, bapaknya dan untuk semua masyarakat. Jadi dipuji Nabi Ibrahim di sini kerana dia dapat membimbing manusia daripada peringkat atas sampai ke bawah, peringkat paling bawah, kepada jalan yang benar. Itu dikatakan sunnah hasanah. Itu dikatakan sunnah hasanah. Jadi di sini Nabi Ibrahim mengatakan, dan kami, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Ibrahim dan anak keturunannya, bahwasanya Rabb mereka yang Maha Benar telah menjadikan mereka sebagai imam-imam yang membawa petunjuk yang patut dijadikan panutan. Mereka berdakwah ke jalan Allah dengan seizinnya. Dengan seizinnya artinya dengan ayat Allah, dengan sunnatullah. Dengan izinnya, ini sunat, sunatullah. Kalau kita sekarang dengan seizinnya, yakni dengan sunnah Rasulullah dan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ni. Jadi kalau berdakwah besok, jangan pakai akal-akalan, jangan pakai pendapat sana pendapat sini. Walaupun ustaz kita hebat, pendapatnya tetap tidak boleh dipakai. Jadi ambil Al-Quran dan hadis. Demikian juga dengan orang yang mengikut agama Ibrahim yang hanif. Dan kita mulakan dengan hadis 171. Ada sini agak panjang. An Abi Amr wa Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadr an-nahar 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun 'uratun mujtabin namar aw al-aba mutakhallidi as-suf amatuhum min mudar بل كلهم من مضر فتعمر وجه الله وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر آية إن الله كان عليكم رقيبا والآية أخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد فصدق رجل من دينار من درهمه من ثوبه من صاع بري من صاع تمري حتى قال لو بشك التمر فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتبع الناس حتى رأيت قومين من الطعام والثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بكن من يا من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا رواه مسلم. دري أبو أمر جابر بن عبد الله رضي الله عنه dia berkata pada suatu siang kami pernah bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada sekelompok kaum yang mendatangi beliau dalam keadaan telanjang, yakni bukan telanjang bulat ya, artinya pakaiannya yang tidak dapat menutup aurat kerana miskin, dan hanya memakai kain bergaris-garis yang terbuat dari bulu dengan menggantung pedang di lehernya, leher mereka. Kebanyakan atau bahkan mereka semua berasal dari Mudar. Ketika melihat kemiskinan yang mereka alami, wajah Rasulullah SAW pun berubah. Kemudian beliau masuk rumah dan setelah itu keluar lagi. Selanjutnya beliau menyuruh Bilal mengumandangkan azan. Maka Bilal pun mengumandangkan azan dan iqamah. Lalu beliau mengerjakan solat, kemudian berkhutbah. Beliau membacakan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu sekalian yang menciptakan kamu sekalian dari seorang diri. Sampai akhir hayat, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu sekalian. Dan ayat lain yang terdapat pada akhir surah Al-Hasyr, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Lihat, disuruh bertakwalah kamu. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu untuk akhirat. Apa yang kita dah buat? Ada seorang yang mensedekahkan sebahagian dari dinar, dirhamnya, dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, satu sak gandum, satu sak kurma, hingga akhirnya beliau berkata, meski hanya dengan separuh biji kurma. Yang ini supaya apa yang ada, apa yang mampu, itulah disedekahkan. Lalu datanglah seorang ansar dengan membawa satu pundi yang telapak tangannya hampir tidak mampu mengangkatnya, bahkan tidak mampu lagi. Lalu orang pun mengikutinya sampai aku melihat dua gudukan besar yang terdiri dari makanan dan pakaian, sehingga aku melihat Rasulullah SAW berbinar, artinya bukan berbinar ya, bersinar, itu salah hijab, bersinar, seolah-olah bersinar. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya, lihat ini yang perlu kita ingat, barang siapa membuat sunnah yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya sepeninggalannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa membuat satu sunnah buruk dalam Islam, maka baginya dosa, dan dosa orang yang mengamalkannya ataupun mengamalkan sepeninggalannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini, apabila Rasulullah SAW didatangi oleh kabilah Mudhar dalam keadaan yang apa kata orang sekarang cumpang camping, dalam keadaan yang kurus kering, kelaparan dan sebagainya, maka Rasulullah SAW pada masa itu sembahyang Zuhur cepat-cepat, suruh cepat azan, lepas azan terus iqamah, kalau ikut riwayat sampai tak sembahyang apa qablatul Zuhur, lepas saja Rasulullah SAW berkhutbah. Dan khutbah Rasulullah SAW memberi kesan yang sangat kuat, kerana kalau kita baca ayat-ayat yang diambil awal dan ni, kalau baca keseluruhannya, di antaranya menyuruh kita cepat-cepat buat kebaikan. Dan kebaikan yang dimulakan oleh orang yang pertama, kemudian diikuti oleh orang kemudian, dan orang kemudian ikut-ikut orang yang pertama, itu dapat pahala besar. Jadi di sini dijelaskan siapa yang buat contoh yang baik, sebab sunnah itu contoh. Siapa yang buat sunnah yang baik atau jalan yang baik, sebab sunnah itu jalan. Jadi kalau siapa yang mencontohkan yang awal, membuka jalan yang awal, yang lain ikut yang awal tadi dapat pahala. Dan yang mengikut orang yang awal tadi dapat pahala, orang yang mengikut sampai hari kiamat. Ada hadis satu lagi yang sama tetapi ceritanya lain, sebab urutnya lain. Pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang miskin. Miskin sangat orang tu, sehingga dia tidak dapat tahan kesusahannya. Dijumpai Rasulullah SAW, dia minta Rasulullah SAW bantuan. Tapi Rasulullah SAW, walaupun seorang pemimpin besar, rupanya tak ada duit. Jadi Rasulullah SAW berubah mukanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki dibawa sekantung duit emas. Maka diberikan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW ceria. Terus dipanggil orang tu dibagikan. Dan Rasulullah SAW terus bersabda dengan hadis, hadis Bukhari ini, man sanna sunnatan hasanatan, siapa mencontohkan, siapa yang memberi jalan, menunjukkan jalan, sebab sunnah contoh terjalan, hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha ila yaumil qiyamah, maka baginya pahala dan pahala orang yang mencontohkannya sampai hari kiamat. Man sanna sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah. Dan kata Rasulullah, siapa yang mencontohkan contoh yang buruk ataupun sunnah ataupun jalan buruk, maka baginya dosa dan dosa orang mengikutnya. Tiba-tiba bila Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, sekelompok semua datang ke Rasulullah SAW duit supaya disedekahkan kepada orang miskin. Jadi orang yang pertama beri itu pahalanya besar. Cuma hadis ini digunakan oleh orang bid'ah, katanya bid'ah. Siapa buat bid'ah yang sana? Ini bukan bid'ah. Bid'ah lawannya sunnah. Ini contoh. Bid'ah ada contoh? Tidak. Makanya orang-orang di luar mengatakan hadis ini menunjukkan adanya sunnah, bermakna katanya adanya juga bid'ah. Jadi bid'ah hasanah katanya. Tidak. Makanya Al-Albani apabila mengomentar hadis ni dan sejumlah ahli hadis, ini bukan bermakna bid'ah. Ulang lagi sekali, orang ahli bid'ah mengatakan dalil ini menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Anda katakan ini bukan dalil bid'ah hasanah, ini dalil sunnah hasanah. Sebab bid'ah lawannya, dan kita katakan bahawa sunnah itu contoh. Kalau sunnah yang baik, contoh daripada Rasulullah atau daripada Al-Quran. Tetapi kalau bid'ah bukan contoh, sebab bid'ah kata Rasulullah suatu benda yang baru. Sehingga Rasulullah mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Aku warning kamu daripada ciptaan-ciptaan yang baru. Setiap ciptaan yang baru adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Sunnah bukan ciptaan. Sunnah adalah contoh. Sunnah adalah jalan. Kalau sunnatullah, contoh daripada Rasulullah. Kalau jalan, jalan daripada Rasulullah yang diambil daripada Quran dan kita ambil daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan, apa yang diperkatakan dalam hadis ini supaya kita menghidupkan sunnah dan tinggalkan bid'ah. Dan siapa yang hidupkan sunnah, kalau ada orang yang ikut, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutnya. Dan kalau kita ingin mencari ketenangan, sunnah beri ketenangan. Kalau kita membuat bid'ah, bid'ah tak akan beri ketenangan. Bid'ah akan menjadikan orang itu celaka di akhirat dan di dunia tak akan dapat ketenangan. Kerana janji Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya zikir kepada Allah tenanglah jiwa-jiwa. Zikir di sini adalah zikir jika dia ambil Quran hadis. Tetapi orang-orang yang katakan orang-orang sufi, zikirnya dicampur aduk. Tetapi kebanyakan zikir diambil daripada aurat-aurat ataupun ciptaan syekh-syekh mereka. Wallahu alam. Dan kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Ya, kalau ada soalan, teruskan dengan soalan insyaAllah. Kalau tak ada, lihat kandungan hadis. Bagi orang yang digunakan kemudahan hidup, hendaknya selalu memantau orang-orang yang kesulitan untuk membantu mereka memenuhi keperluan. Kerana bila kita beri sedekah, ini satu sunnah yang hasanah, contoh yang baik, supaya anak-anak yang lain ikut contoh kita. Cuma kalau nak dicontohkan kepada orang lain, niat kerana Allah, bukan riak. Sebab di dalam hadis, apabila kita bersedekah, tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Supaya jangan jadi riak, kita sembunyikan. Tetapi kalau nak ditunjukkan kepada orang lain supaya orang ikut, silakan. Katakan ada orang miskin, tiba-tiba kita keluarkan $50, kita tengok gini-gini, supaya orang tengok, kita kasih. Kalau kerana Allah supaya orang ikut, silakan. Tetapi kalau tak urut dulu, tengok supaya orang tunjukkan antara seorang dermawan, antara tak dapat pahala sedikit pun. Malah riak, yasiru riya'u syirkun. Sedikit daripada riak syirik. Bukan dapat pahala, tapi dapat pahala. Dosa paling besar adalah riak. Subhanallah. Makanya bila kita berilmu, kita tak akan buat seperti itu. Ya kan? Jadi kalau kita nak tunjuk kepada orang lain, silakan, tetapi dengan niat supaya jadi contoh. Jadi katakan sunnah hasanah. Tapi kalau untuk riak, itu dinamakan bahawa perbuatan yang boleh buat oleh syirik. Dan seterusnya. Yang demikian itu merupakan salah satu dari bentuk persahabatan tolong-menolong dan tolong-menolong di antara kaum muslimin untuk berbuat kebajikan dan bertakwa ataupun ketakwaan. Rasa kasih Rasulullah SAW kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang benar-benar memerlukan bantuan serta kesungguhan beliau untuk mencegah bahaya dan yang mengancam mereka, iaitu kebuluran, kemiskinan dan sebagainya. Hal yang sama selayaknya dilakukan oleh para pemimpin, yakni imam-imam setelah beliau. Yakni imam-imam, pemimpin ajak supaya orang bersedekah diberikan kepada orang miskin. Kebahagiaan Nabi SAW atas kebahagiaan yang dirasakan orang-orang miskin serta usaha beliau untuk memberi manfaat dan pertolongan kepada mereka. Hal itu dapat meringankan kesedihan umat dan menyingkap kesusahan mereka. Lihat, sayangnya Rasulullah SAW kepada umat. Bila nampak yang susah seperti ini, cepat-cepat dikumpulkan sahabat dan diminta bantuan, diberikan kepada yang miskin. Kemudian bimbingan dan arahan Nabi Muhammad SAW yang baik dalam mengikat tali persaudaraan dan kecintaan antara kaum muslimin serta perhatian akan pentingnya tolong-menolong. Dan tolong-menolong ini menjadikan kita mengeratkan silaturahim dan kasih sayang. Betul kan? Kalau satu orang itu susah, kita bantu, sampai bila dia tak akan lupa kita. Ini mengeratkan silaturahim dan tolong-menolong serta kasih sayang. Subhanallah. Kalau kita tengok orang miskin, tak rasa sebagaimana dirasakan, anda rasa kita belum beriman. Ya, tetapi berapa banyak orang yang kaya taruh gate tinggi-tinggi supaya orang jangan tengok. Kalau jangan tengok untuk hijab tak apa, tapi jangan tengok dunia harta. Kadang-kadang nak jumpa pun susah. Ya, cuti tak ada kat negerinya, lari jauh-jauh. Kenapa? Supaya peminta-peminta bantuan ini jangan minta kepadanya. Yalah, kadang-kadang yang minta orang kaya ini bukan orang-orang miskin, ya. Kadang-kadang orang-orang kaya juga, tapi minta untuk diberikan kepada orang miskin. Ya, seperti nak buat madrasah dan sebagainya. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati kekayaan kita apabila diinfak. Percayalah, infak ini akan memberkati hidup kita dan harta kita. Percayalah, infak ini bukan jadikan kita miskin. Sebenarnya infak ini akan jadi kita kaya, insyaAllah. Kemudian bagi orang yang berilmu, hendaknya memilih tema yang tepat untuk waktu yang tepat pula, serta mengajak orang yang berbicara, serta mengajak orang berbicara dengan gaya bahasa yang sesuai dengan keadaan mereka, agar dapat mendorong mereka mengerjakan kebaikan dan saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Ya, kalau depan kita peringkat macam-macam, janganlah bahasa tinggi sangat. Kadang-kadang bahasa tinggi tak faham, ngantuk orang. Gunakan bahasa yang mudah. Pengaruh iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat dalam tindak tanduk seseorang Muslim dan kesegeraan untuk berbuat kebaikan. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum Muslimin dengan ayat Quran yang menyangkut masalah tersebut. Oleh kerana sebaik-baik ungkapan yang disampaikan oleh seorang khatib adalah firman Allah. Tapi orang sekarang khutbah macam-macam dimasukkan. Kadang-kadang kata-kata yang bukan kata-kata Allah dan Rasulnya, kata-kata orang kafir pun dibawa. Elakkan daripada membawa kata-kata orang kafir. Sebab kalau orang kafir itu baik, tentulah dia masuk Islam. Perintah untuk bersedekah dan berinfak meskipun sedikit. Sebab jumlah banyak itu juga berasal dari jumlah yang sedikit. Oleh kerana itu, seseorang tidak boleh menganggap remeh suatu amalan sekecil apapun. Kita dah bincang tempoh hari, ya. Walaupun kecil, bila kita ikhlas kerana Allah SWT, maka pahalanya besar. Ada orang nak niat nak kasih 1,000, tapi ada $10. Oleh kerana ini niatnya 1,000, insyaAllah Allah bagi pahala seperti itu. Katakan orang tu minta 1,000, dia tak ada dia 1,000, cuma ada $10. Kalau dia berniat memang nak kasih 1,000, insyaAllah Allah kasih pahala. Allah kasih ganjaran sebanyak itu. Ingat tak kita bincang tempoh hari? Innamal amalu binniyat, bahawasanya amal itu dimulakan dengan niat. Siapa yang berniat untuk buat kebaikan, Allah tulis kebaikannya. Siang-siang ditulis. Tetapi kalau niat itu ditunaikan, mampu ditunaikan, diberikan jalan dari 10 sampai 700 kali ganda. Daripada 10 ganda kepada 700 kali ganda. Orang yang berniat, katakan orang tu berniat untuk kasih 1,000, tapi yang ada $10. Kalau niat dikenal Allah SWT, kalau ditunaikan, yang 1,000 ditunaikan satu masa, dia akan diberi ganjaran 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Kita dah bincang tadi dalam hadis ni. Siapa ingat, ingatlah. Orang yang berniat nak buat kebaikan, Allah tulis kebaikannya. Dan orang yang berniat nak buat kejahatan, Allah tak tulis kejahatannya kecuali dah buat. Ya? Tapi niat yang sungguh-sungguh. Jangan ada cacat. Oleh kerana ustaz mengatakan begini, hari ni aku niat nak kasih 1,000, tapi 1,000 pun tak ada, tak pernah. Cuma cacat, tak boleh seperti itu. Allah Maha mengetahui, alimu ma fi sudur. Allah mengetahui apa dalam hati kita. Poin seterusnya, kesegeraan kaum muslimin untuk menyambut petunjuk Rasulullah SAW dan berubah-ubah mereka untuk mengerjakan kebaikan. Jadi apa yang disuruhkan Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah wafat, ditulis dalam Quran dan hadis dan kita sedang mempelajarinya. Jadi apa yang diminta Rasulullah, tunaikanlah sekadar yang kita mampu. Perintah agar orang Muslim menjadi suri teladan dalam hal kebaikan dan kebaikan dan kebajikan, yang dikatakan imam. Imam yang ini pendahulu, imam yang depan-depan, serta menghindarkan diri agar tidak menjadi teladan dalam keburukan dan kemungkaran. Jadi orang yang menjadi teladan yang baik, maka baginya pahala dan orang yang ikutnya. Dan begitu juga yang tidak baik, kalau dia buat tidak baik, baginya dosa dan orang yang mengikutnya. Siapapun yang berusaha mengerjakan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ini syarah hadis tadi ya. Sedangkan orang yang menganjurkan keburukan, maka baginya dosa seperti yang diterima oleh pelakunya. Poin seterusnya, di dalam hadis tersebut tidak ada hujah bagi orang yang menganggap baiknya bid'ah. Dan orang-orang yang mengatakan bahawa di dalam Islam dikenal istilah bid'ah hasanah. Sekali lagi saya katakan bahawa ini bukan hujah untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Perumpamaan orang yang memperhatikan hadis ini tanpa memahami momen keluarnya hadis ini, sebagaimana yang kami sebutkan di atas, seperti orang yang membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, celakalah bagi orang-orang solat. Jangan berhenti di situ. Paling jangan berhenti di situ. Haram berhenti di situ. Kita sambung. Alladzina hum an salatihim sahun. Dan tidak menyempurnakan bacaan itu sampai akhir. Sampai akhir hayat. Kerana dengan perbuatannya, ia telah memutar balikkan realiti patutnya ya, dan nerca kebenaran. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengancam orang-orang yang mengerjakan solat. Bagaimana mungkin dia melakukan hal tersebut? Sedang dialah yang telah memerintahkan untuk mendirikan solat. Akan tetapi dia mengancam segolongan orang-orang yang mengerjakan solat yang mempunyai sifat berikut, iaitu orang-orang yang lengah terhadap solatnya. Orang-orang yang berbuat riak, ya alladzina hum an salatihim ra'un, riak dan enggan menolong dengan harta atau barang. Atau seperti orang yang membaca ayat, dan janganlah kamu mendekati solat, lalu dia tidak menyempurnakan ayat itu, ayat tersebut, sehingga pengertiannya dapat diperoleh, iaitu firmannya sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ayat ini dah masuk ya, ayatnya dalam Quran, wala taqrabu solah, janganlah kamu dekati solat, jangan berhenti di situ. Sambungannya, wa antum sukara, jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Ini dulu ayat ini turun dalam keadaan arak belum diharamkan. Jadi jangan baca ayat ni untuk membolehkan baca apa ni minum arak. Ayat ni sudah masuk ya, dimasukkan dengan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amri syaitan. Itu pemasuk ayat ni. Ya, maksudnya bahawasanya arak, judi, tenun adalah perbuatan keji daripada amalan syaitan. Fajtanibu, hendaklah kamu tinggalkan amal tersebut. Ya, ini minum arak, judi, tenun, berhala, itu adalah perbuatan buruk yang suruh ditinggalkan. Dari beberapa contoh tersebut dan juga contoh-contoh lain di dalam Al-Quran dan hadis, muncul pemikiran apa siyak dan sibak di dalam usul fiqh. Nanti kita bincangkan hal ini. Alur pembicaraan pada hadis di atas menolak penafsiran yang berkembang di kalangan para pelaku bid'ah. Saya katakan tadi, mereka mengatakan boleh buat bid'ah hasanah. Ni ada sunnah hasanah. Sunnah dengan bid'ah lain kan? Sunnah lawannya bid'ah. Jadi jangan gunakan apa hadis ini untuk membolehkan bid'ah. Salah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh ni. Saya baca lagi sekali. Alur pembicaraan pada hadis di atas menolak penafsiran yang berkembang di kalangan pelaku bid'ah, di mana mereka mengatakan barang siapa mengadakan bid'ah, iaitu bahawa di dalam Islam dibolehkan mengadakan bid'ah hasanah. Kemudian ungkapan mereka tersebut mengkhususkan keumuman sabda Rasulullah, siapa setiap bid'ah itu sesat. Allahuakbar. Okey, kita jangan ulanglah, kita dah bincang ni dah banyak kali. Hal itu menunjukkan bahawa penafsiran mereka itu rosak dan mengandung kesalahan yang nyata, sehingga layak untuk ditolak. Dan bahawasanya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang ansar tersebut awalnya adalah dengan bersedekah pada saat terjadinya peristiwa itu, sedangkan sedekah itu sudah disyariatkan sebelumnya melalui nas. Dan apakah kalian melihat sahabat yang diceritakan di dalam hadis ini melakukan bid'ah hasanah, padahal penafsiran itu atau ini telah dibacakan oleh Rasulullah dalam kisah tersebut? Maksudnya begini, sedekah bid'ah ke sunnah? Sunnah. Sedekah contoh, tak ada contoh? Ada contoh. Sedekah adalah jalan ke syurga, yang ini jalan yang baik. Betul kan? Yang dibuat di sini bukan bid'ah. Yang dibuat di sini sedekah. Jadi dikatakan sunnah hasanah. Jadi sunnah jangan dikatakan bid'ah. Sebab orang mengatakan ini boleh dikatakan bid'ah. Cuba lihat. Mereka melakukan bid'ah katanya. Jadi sunnah dimaknakan oleh mereka sebagai bid'ah. Yakni bid'ah hasanah. Sebab sini ada sunnah hasanah, mereka mengatakan bid'ah hasanah boleh. Itu penafsiran yang salah. Kita teruskan dulu. Dengan demikian, sunnah hasanah adalah menghidupkan sesuatu yang disyariatkan. Dengan demikian, sunnah hasanah adalah menghidupkan sesuatu yang disyariatkan. Dan tidak diamalkan di tengah-tengah umat manusia kerana mereka mengabaikannya. Dan saya telah membantah syubhat-syubhat mereka. Ha, ini ada buku ya. Kemudian kita bincang buku tu. Okey, kalau ada soalan teruskan dengan soalan. Tonton sampai di sini dulu. Kalau saya hari ini agak laju, kalau tidak dipahami angkat tangan tanya, jangan segan. Hari ini 20. Okey, ada soalan? Teruskan sahabat. Kaum muslimin untuk menyambut kebetulan Rasulullah dan berlumbur-lumbur untuk mereka menyediakan kebaikan. Dari segi konteks di Singapura ni, kebanyakan sekarang orang-orang di miskin ni dapat bantuan daripada pemerintah ataupun pada kebajikan. Jadi di sini disuruhkan hari sini disuruh kita menyegerakan pertolongan bagi orang-orang yang dalam keadaan yang macam tu. Kadang-kadang perlukan apa pendaftaran yang pendaftaran dahulu melihat yang dari kemnya kadang-kadang yang bermacam-macam yang melambatkan atau apa tu bagaimana konteks di sini. Bucinya sekarang, kenapa manusia bila minta bantuan di mana pun agak dilambatkan dapat bantuan, kena isi borang itu dan ini, kerana terlalu banyak penipuan. Makanya perlu diselidiki. Untuk mengantar orang, untuk menyelidiki orang ini memang payah. Jadi isi borang. Kalau satu hari kita tangkap dia menipu, memang dia kena. Ulang lagi sekali, kenapa dalam konteks masa sekarang, sebagaimana anda katakan, kita minta sekarang mungkin tak terus dikasih. Kena isi borang dulu, mungkin kena datang kemudian, datang lagi dan sebagainya. Kerana terlalu banyak penipuan. Cuma tak sesuainya, saya tak katakan di Singapura, ada seorang sahabat di Malaysia, Jabatan Agama Johor, tapi dia datang daripada Pontian. Bila minta bantuan, dijanjikan diberi bantuan. Bila dapat bantuan, bantuannya untuk tambang teksi pulang ke mana? Ke Pontian tak cukup. Ini zalim namanya. Sehingga kalau kita tengok pejabat mereka, subhanallah, dengan aircon, dengan satu yang canggih, mungkin apa yang di dalam tu sangat mahal harganya. Sedangkan orang yang miskin tu datang dengan kurus kering, tak cukup makan, pakaian yang dah lusuh, dikasih tambang pun tak lepas. Ini orang ikut kuliah cerita dengan saya. Jadi pentadbiran kita katakan untuk menyiasat pemberian supaya jangan ada penipuan, itu elok. Tetapi kalau sedikit, apa yang ada? Berbangga setiap tahun kami berhasil mengumpul zakat fitrah sekian juta. Yang minta tak sampai 1 juta orang. Tak sampai 10 ribu orang kadang-kadang. Tetapi nak dapat 1,000 susah. Yang juta-juta tu ke mana? Hah? Tak tahu di Singapura. Saya tidak tahu. Apakah sama keadaannya? Minta katakan satu orang, keluarganya 12 orang misalnya. Termasuk anak dan isteri. Anak masih sekolah. Kalau cuma dikasih $300, nak makan apa saya? Kadang-kadang naik teksi pun sampai $20, $30 nak pergi ke pejabat untuk dapat duit. Dan sekarang saya pun rasa kecewa, yang mudah dapat bantuan daripada Kristian. Kau datang besok, dia kasih, nah, tak payah isi borang. Yang penting dia datang. Dan ramai orang, hatta di Indonesia, berapa ramai sahabat-sahabat kita dapat pergi ke Singapura kerana masuk Kristian, tapi tak sungguh-sungguh mereka masuk Kristian untuk dapat belajar di Singapura. Tapi minta kepada orang Islam, habuk pun tak dapat. Kenapa ya? Kerana mereka tak sedar dengan hadis ni. Kalau hadis dikedepankan, kalau hadis dipahamkan kepada mereka, Hadis tidak akan menipu. Hadis tidak akan menjadikan manusia sesat. Hadis tidak akan menjadikan orang itu kecewa. Hadis menjadikan orang itu bergembira. Sebagaimana kita lihat. Dan orang-orang yang minta kebanyakannya sekaranglah, ya, ataupun sebahagiannya mengambil kesempatan saja. Ambil kesempatan itu sebab orang-orang yang di dalam pun tahu bahawa yang minta ni selalu ambil kesempatan, makanya disiasat. Cuma disebut di sini imam ataupun ketua-ketua agama dan ulama. Saya tak difikan ustaz-ustaz kita ni kadang-kadang didatangi oleh orang miskin. Itu pengalaman saya. Takkan saya nak cerita siapa orang miskinnya. Kata ustaz, ustaz banyak anak murid. Kalau di Malaysia tu mengatakan anak murid ustaz kat Singapura, dia sangka semua orang Singapura ni kaya-kaya. Sebab bila pergi Malaysia, semua murah kan? Murahnya. Bermakna kaya lah tu. Dan kalau shopping di Singapura, orang Singapura tu cuba tengok, dia punya bonet kereta sampai tak boleh tekan. Banyaknya. Jadi orang-orang miskin di sana, separuh mengatakan ustaz, boleh tak minta bantuan daripada mereka? Kata anak, insyaAllah anak cuba. Makanya para ustaz perlu beri penjelasan supaya jangan jadi fitnah. Ya kan? Sampai di sini, saya katakan di sini ni, di perkuliahan ni. Orang tanya, ustaz kasih sedekah-sedekah ni, ustaz kasih infak, mana resipnya? Saya katakan kasih orang miskin, 100-200 orang miskin nak keluar resip. Ha, di sini ditanya. Ustaz ni ambil infak, mana resipnya? Mesti ada hitam putih. Saya katakan dengan dia, orang tu minta 300, anak isteri 300. Takkan orang tu nak, kita nak minta hitam putih. Orang miskin, kadang-kadang tak tahu nulis pun. Kerana anaknya susah-susah, maka dia minta. Tak malu minta kepada kita, kerana susah. Tapi mana risiknya ustaz? Anak katakan, kalau tak nak infak, tak nak infak, kata diam. Hantar simpan duit hantar, itu lebih baik. Daripada buat fitnah kan. Ini berlaku di sini, di Woodland ni, di Golden Point ni. Dia tahan saya, ustaz, supaya jangan fitnah. Minta risik ustaz. Anak katakan, anak kasih orang miskin mana nak keluarkan resip? Orang miskin nak ada resip. Kalau tak ikhlas, kasihlah. Tak ikhlas, ambil balik duit anda. Ya kan? Jangan jadi fitnah. Kita katakan dalam Al-Quran, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Jangan kau batalkan sedekah kau dengan diukit-ukit dan menyakitkan orang yang diberi. Kalau orang tu sakit hati, hati anak sakit. Yang tapi tak isi kenapa? Yang kita minta itu, minta hitam putih kenapa? Tak percaya dengan anak. Hati anak yang sakit hatinya. Ya kan? Akhirnya dia nak bagi. Dan orang ni tak pernah bagi sebenarnya. Orang yang banyak soal ni, tak pernah bagi. Tak pernah. Katakan jangan banyaklah dua-dua. Salam dengan anak, salam apa? Salam apa namanya ni? Salam kaut atau salam envelope, tak pernah. Tapi sibuknya kat luar, tapi orang ni tak ada kat sini. Alhamdulillah. Jangan dikacau lagi yang datang lagi. Jadi di sini, Syekh kita mengatakan, kalau boleh imam-imam, ustaz-ustaz, beri kesedaran supaya membantu orang miskin. Ya, kerana masih banyak. Di Singapura masih banyak orang miskin, betul kan? Berapa kali masuk kat Sarawak apa? Dia buat khemah tepi laut. Di situlah dia duduk. Di mana dia nak apa? Nak mandi? Itu, di bilik air yang free itu. Ya kan? Kenapa dia buat seperti itu? Tak ada kemampuan. Alhamdulillah ya, kalau kita ada kesedaran seperti ini, Allah akan berkati hidup kita. Wallahualam. Terdekat soalan sebenarnya. Ya sahabat. Ustaz, betulkan saya kalau saya silap. Ini hadis palsu yang mengatakan bulan Rajab bulan Allah, Syakban bulan Rasulullah, Ramadan itu bulan Umat itu. Ini hadis palsu. Hadis palsu betul. Bermakna apa saja yang dianjurkan di dalam bulan ini seperti puasa sunat, solat sunat, itu zikir dan sebagainya, semua itu tertolaklah. Tapi dalam bulan Rajab ni ada tak sunat yang dari Nabi yang kita boleh amalkan? Saya sudah kuliahkan setiap musim. Lihat sahabat, cuba ambil perhatian. Setiap musim saya ulang buku Bid'ah-Bid'ah Bulan Rajab. Tetapi berapa ramai tak SMS mengatakan ustaz, berapa kali ustaz nak ulang. Lihat sombongnya orang ni. Tapi orang ni pun dah tak ada kat sini dah. Ya. Bila saya ulang, katanya kenapa ulang? Jadi dia sangka atau dituduh ustaz nak jual buku ni, buku ustaz tak habis, bila ulang nanti buku ustaz diorang beli. Ya Syekh, ini ke persepsi anda? Setiap musim Rejab, cuba tengok soalan. Tadi benda soalan. Bermakna tak semua orang pandai. Dan kalau anda dah pandai, beritahu kepada orang yang bertanya ni. Tapi bila suruh jawab pun dia tak boleh jawab. Ya? Jadi bila diulang, apa saja subjek yang kita dah belajar, untuk memberi kepahaman kepada kita lebih faham. Dan membantu sebagai awal kepada orang yang baru. Faham insyaAllah? Tanya monik berapa kali itu ulang. Setiap bulan Rejab kita ulang. Tetapi tetap ada soalan. Ya? Jadi bantulah orang yang mau tahu. Tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rejab. Tidak ada amalan khusus di bulan Rejab. Di sini ya ada satu soalan. Saya nak baca. Assalamualaikum Ustaz. Zikir Jumaat terakhir di bulan Rejab. Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Ini bukan selawat, bukan zikir. Ini adalah amalan-amalan bid'ah. Ahmadu Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dipusing-pusing. Kita tengok tak? Kesesatan Sufi. Ini bukunya. Terima kasih Rawi. Alhamdulillah. Ini bukunya. Apa salahnya nanti dibawa? Saya balik umrah nanti, bawa buku ni. Di dalamnya dipenuhi dengan hujah-hujah. Kita bongkar hadis-hadis yang palsu. Berapa puluh hadis palsu. Berapa hadis mungkar. Berapa hadis ala asralahu. Dan di bawahnya semua dirujukkan. Dan kita takhrij hadisnya. Tidak ada hadis yang sahih berkenaan bulan Rejab. Jadi di sini Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Kalau kita tengok kesesatan Sufi yang saya muatkan dalam yang kawan saya muatkan, saya punya kuliah tu di mana, di YouTube. Kan ada yang orang Singapura yang ramai-ramai Ahmadu Rasulullah. Itulah ini yang dibaca. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah dengan pegang apa kompang Dia apa ramai-ramai berdiri terkangkang. Subhanallah, buruknya. Inilah dibaca. Jadi ini barang siapa yang membaca zikir tersebut pada hari Jumaat terakhir dari bulan Rejab ketiga, khatib di atas mimbar, nascaya dia hidup mewah dan dimurahkan rezekinya. Khatib di atas mimbar dia berzikir, sedangkan khatib di atas mimbar suruh kita berzikir, suruh kita dengar. Suruh kita dengar. Kalau kita tak faham, itu sama seperti lembu. Lembu. Lembu pakai serban ataupun lembu pakai songkok. Tahu ceritanya? Saya nak cerita ni. Makmun ada dua orang anak. Satu Amin, satu Khalifah Rashidin. Khalifah, ya. Subhanallah. Khalifah yang ada anak Amin dan Makmun. Allahu Akbar. Anak selalu sebut namanya. Ya, dia ada anak. Satu daripada hasil isteri yang merdeka, satu daripada isteri yang hamba. Tapi daripada isteri hamba ni pandai. Jadi isteri yang merdeka tu selalu cemburu, bergaduh selalu dengan Harun Rashid. Jadi bergaduh dengan suaminya kerana dia sering mengedepankan anak daripada isteri hamba. Sebab anak isteri hamba tu bijak. Jadi satu masa dia dah tak boleh tahan dengan perangai isterinya, isteri yang merdeka ni. Tapi kita uji besok. Besok hari Jumaat, kebetulan Jumaat kita uji. Dipanggil dulu anaknya. Cakap, engkau cari 3 ekor lembu yang pakai serban, bawa ke masjid. Besok bawa jumpa aku. Di satu lagi yang bijak ni katakan seperti itu. Besok engkau bawa 3 ekor lembu pakai serban, ya, ke masjid, engkau bawa ke sini. Lepas semai Jumaat, si bodoh itu ditarik je 3 ekor lembu pakai serban. Yang bijak pula, setiap kali orang pakai serban lawa-lawa cantik-cantik, dia tanya, engkau faham tak khutbah tadi? Tak faham, engkau ke tepi. Dia tanya, engkau faham tadi khutbah tadi? Faham, engkau lepas. Sampai 3 orang pun dah cukup, 3 orang dibawa menghadap khalifah. Kata, ayahanda, inilah lembu yang pakai serban. Seorang lagi katakan, inilah lembu yang pakai serban. Lembu betul yang ada tanduk dia pakai serban. Bagaimana dia bawa ke masjid, kemudian dia bawa ke istana. Jadi dikatakan kepada istrinya yang berdekat, inilah anak kau tu. Disuruh bawa lembu, betul-betul lembu. Dikatakan oleh orang-orang Arab, orang yang bodoh tu lembu. Bagar dia panggil. Orang kita pun cakap macam tu kan? Bodoh seperti lembu. Itulah dia. Jadi orang yang pergi masjid, kalau umam berkhutbah, dia berzikir. Zikir-zikir macam ni, lagi teruk. Ya kan? Zikirnya zikir bin'ah ni. Dan di sini, perhatian. Hari Jumaat ini adalah hari terakhir Jumaat di bulan Rejab. Jangan lupa membaca zikir di atas sebanyak 35 kali. Ini adalah bid'ah. Ya? Bacalah ketika imam naik mimbar ataupun di atas dua khutbah atau di atas mimbar, insyaAllah Allah murahkan rezeki kita di samping di sepanjang tahun. Ya. Untuk wanita yang tak dapat ke masjid, bacalah di rumah. Agak-agak dalam jam 1.45 tengah hari selepas Zuhur. Agak-agak apa? Allahu Akbar. Bagi yang bekerja pun, jangan lepaskan peluang ini. Cubalah berwuduk sebelum waktu Zuhur. Jika terbatal wuduk, teruskan berzikir. Wallahu a'lam. Ya Syekh, ini bid'ah. Dan ini akan anda masukkan dalam buku yang terbitkan akan datang. Jadi siapa belum ada buku ni, baca. Untuk mengatakan kepada mereka bahawa ini bid'ah, di sini dah dijelaskan. Bahasanya mudah. Ya. Dan saya tak banyak cerita di sini. Quran hadis, Quran hadis. Dan hadisnya dibuktikan bahawa hadisnya adalah hadis-hadis yang palsu. Apa salahnya kita cerita ringkas, kuliah akan datang lepas saya bawa balik umrah, kita bincangkan sedikit. Ya. Ini hadis yang ni. Anda katakan dia, buku tu penting. Seperti Tauhid Hakimiyah. Saya ada buku baru Tauhid Hakimiyah. Saya akan kuliahkan ini khusus, tak campur apa-apa. Khusus sampai habis tujuk ni. Walaupun saya sudah kuliahkan, ada jamaah daripada Malaysia. Oleh kerana anak satu minggu 5 hari di Singapura, jadi mereka rasa orang-orang Singapura dah hebat, faham masalah, semua masalah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu salaf. Ditanyakan kepada orang Singapura, apa Tauhid Hakimiyah, meripik dia. Tak tahu jawab, jangan jawab lah. Ini masalah akidah. Kita tahu kan bahawa di Malaysia banyak golongan khawaris yang mengkafirkan pemerintah, orang Islam itu sendiri. Oleh kerana pemerintah tak boleh dikafirkan, pemerintah Malaysia itu kan Najib, UMNO, kan orang Islam. Namanya UMNO orang Melayu, itu kan Parti Asabiah Kemelayuan. Bila Melayu kan Islam, betul kan? Ada Melayu tak Islam? Kebanyakan Melayu Islam. Sinonimnya Melayu itu Islam. Dikafirkan oleh mereka. Ini bermakna mereka mengkafirkan orang yang tak boleh dikafirkan. Jadi perbincangan ini dalam Tauhid Hakimiyah. Kalau tak sempat saya kuliahkan, cuba baca dulu. Tak faham boleh tanya. Dan bila dikuliahkan lebih cepat faham. Anda tak mahu nanti ada sahabat-sahabat daripada sana bertanya kepada jamaah salaf di sini, subhanallah, jawapannya tak kena. Jangan memandai-mandai. Tak tahu cakap tak tahu. Ya. Oleh kerana ini sedang isu hangat di Malaysia, lagi-lagi nak pilihan raya, Tauhid Hakimiyah perlu dipahami. Tolong mereka, bantu mereka. Antum dirasakan hebat oleh mereka kerana antum salaf. Tapi bagi orang-orang yang tak tahu salaf, akan bertanya kepada antum. Kalau antum tak tahu jawab, macam mana? Patut antumlah penyelamat, kerana kita adalah di atas manhaj yang paling selamat. Manhaj apa namanya? Manhaj salaf. Tapi kalau persoalan ini pun tak selesai, macam mana? Jadi kalau boleh, insyaAllah satu masa saya akan tetapkan satu hari ataupun satu Sabtu untuk bincang ini saja. Jadi Tauhid Hakimiyah dan Khawarij, punca demonstrasi pemberontakan dan pecah belah dan pengkafiran. Apa dia? Tauhid Hakimiyah dan Khawarij, punca demonstrasi pemberontakan, pecah belah dan pengkafiran. Yang paling bahaya adalah pengkafiran. Di antaranya adalah berpunca daripada Tauhid Hakimiyah. Okey, ada soalan yang lain? Ambil soalan seterusnya. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sejarah menjelaskan berapa lama jaraknya tahun antara zaman Nabi Adam hingga ke zaman Nabi Muhammad? Ada, tapi saya tidak ingat. Ya. Walaupun tidak tepat, tetapi di agak-agak itulah ada, insyaAllah. Teruskan. Sehingga mereka kalau tidak memahami perusahaan ini, seolah-olah ada Adam sebelum Adam. Diperkirakan Adam sudah ada juta-juta tahun dulu. Sedangkan kalau zaman Nabi Muhammad dengan Adam tak sampai begitu lama. Jadi bermakna Adam sebelum Adam tu adalah cerita dongeng yang mungkin para pengkaji kisah sejarah itu tak betul. Ya? Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membawa dua anak kecil, iaitu 5 tahun dan 7 bulan. Waktu melakukan ibadah umrah, haruskan saya lakukan 2 kali umrah, iaitu satu untuk diri saya dan satu untuk anak saya yang didukung. Tak payah. Kita niatkan sama saja. Tak, kalau nanti kena 3 kali lah. Yang 5 tahun sekali, yang didukung sekali, tak payah. kita sama, dan pahalanya tetap diberi kepada mak bapaknya. Tak payah diulang untuk nanti dah apa, dah tawaf jalan, dah tawaf untuk dia, untuk anaknya, untuk 5 tahun, macam mana sa'i pula? Sa'i untuk dia, untuk anaknya, lepak je. Sekali sa'i itu bukan dekat. Jadi sekali untuk anak dan untuk dirinya, insyaAllah. Sebab anak itu belum akil dan belum baligh. Jadi anak yang belum akil, belum baligh, pimpin bawa saja. Tak perlu ditawafkan untuk dia. Tak payah. Okey, itu jawapan insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tidak puasa di bulan Ramadan bagi perempuan mengandung dan menyusukan bayi, satu hari tertinggal tijal satu mud. Satu mud itu dikira berapa gram atau kilo? 600 gram. Bagi perempuan yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dan kalau ditakdirkan dia memang tidak boleh mengkodoknya kerana menyusukan, hamil dan menyusukan, walaupun Syekh Husaimin dan Bin Bas mengatakan diulang ataupun dibayar dengan apa, dengan puasa, tetapi kita baca apa yang dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah, anda tidak taklid kepada Al-Albani, dan hadis daripada Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, sedangkan pada masa itu tidak ada sahabat yang menentang Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Perempuan yang hamil kalau ditadirkan dia berpuasa boleh menyebabkan memudarat kepada anak ataupun janin dalam kandungan ataupun pada ibunya sendiri, ibu itu sendiri, maka diharamkan berpuasa. Penggantinya adalah fidyah 600 gram. Okey, kadang-kadang ada ibu yang menyusukan anaknya secara penuh. Kalau dia menyusukan anak secara penuh sedangkan puasa itu sebulan, menyusukan disebut di dalam Al-Quran haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a, hendaklah susukan 2 tahun cukup-cukup bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan, bermakna 2 tahun 9 bulan. Bila nak puasa? Ya kan? Sedangkan setiap tahun. Jadi kalau dia nak tumpuk, subhanallah. Jadi kalau yang menyusukan, kalau ditadirkan dia puasa, susunya akan kering ataupun menyebabkan mengganggu pemakanan anak yang sedang disusukan, maka digantikan dengan fidyah. Dan bila dikeluarkan fidyah, tidak perlu dikodok sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Yang jelas Ibn Mas'ud menjelaskan kepada anak perempuannya, maka bila ditanya, tidak dikodok. Saya ada tulis buku tentang puasa, di situ saya jelaskan dalil-dalilnya. Carilah buku tu ya, insyaAllah, kerana ilmu itu penting. Jangan dipaksa isteri kita untuk berpuasa ataupun mengkodok puasa sedangkan dia tidak mampu. Jadi cukuplah dengan keluarkan fidyah. Yang wajib keluarkan fidyah bukan isteri kita. Yang wajib keluarkan fidyah adalah suami. Suami keluarkan fidyah. Kalau isteri tak keluarkan fidyah, dia tidak berdosa sebab tanggungjawab suami. Tapi dia beritahu kepada suami supaya suami keluarkan fidyah, bukan isteri yang tanggungjawab, suami. Ya, jadi pastikan. Kalau satu bulan, satu hari 600 gram. Tetapi alangkah baiknya kalau dijadikan 1 kilo, yang ini 1000 gram. Sebab dalam bab puasa dalam Quran mengatakan faman tatawa'a khairan fahuwa khairan lahu. Siapa nak menambah, yakni menambah bilangan ataupun sampai 1000 gram sekilo, silakan. Bermakna satu hari sekilo, kalau satu bulan 30 hari 30 kilo lah. Dan 30 kilo takkan tak mampu ya. Anda rasa mampu. Makanya Allah mengatakan tentang puasa ini, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dan Allah mengatakan tentang puasa ini, Allah mahu suka kalau kamu mengambil yang ringan, jangan ambil yang berat. Jadi bagi wanita yang hamil dan menyusukan, dia kalau nak berpuasa berat rasanya. Yang ringan apa dia? Berbuka dan membayar fidyah. Wallahu a'lam, ini yang kami jelaskan dengan hujah. Ya, teruskan sahabat. Ustaz, pasal fidyah tu ada tempoh. Tidak ada tempoh. Tapi jangan bertembung dengan puasa. Elakkan bertembung dengan puasa akan datang. Ya, sama seperti mengkodok puasa. Kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Rejab dan Syakban? Kenapa? Sebabnya Rasulullah SAW banyak musafir. Bila musafir, Rasulullah SAW tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kedua, Rasulullah SAW, ya, di samping mengkodok puasanya semasa di musafir, tak puasa. Famankana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu Quran juruk. Siapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, maka dibayarlah di hari yang lain. Jadi oleh kerana SAW pada bulan Ramadan dia musafir, dia tidak berpuasa. Bila diqada di bulan Rejab atau Syakban, dicampur pula menemani isteri-isterinya. Bukan isteri ya, isteri-isterinya. SAW punya ramai isteri, dan isteri-isteri mereka antaranya Aisyah mengqada puasanya di bulan Rejab dan Syakban. Yakni pada waktu dekat kepada Ramadan. Kenapa? Banyak hikmahnya. Di bulan Rejab dan bulan Syakban itu dekat dengan bulan Ramadan. Kalau orang dah dilatih berpuasa bulan Rejab dan Syakban, bila menghadapi Ramadan dia tak berat. Faham insyaAllah? Jadi Rasulullah SAW kenapa berpuasa seolah-olah puasa penuh Rejab dan Syakban? Kerana pertama mengkodok puasanya dilewatkan kan? Bermakna boleh dilewatkan. Begitu juga keluarkan fidyah boleh dilewatkan. Kedua, menemani isterinya yang mengkodok puasanya di bulan tersebut. Akhirnya seolah-olah penuh, tak, Rasulullah SAW tak puasa penuh di bulan Rejab dan Syakban. Tapi bagi Arab, bila banyak seolah-olah penuh. Tapi orang-orang bid'ah mengatakan, tengok Rasulullah SAW puasa penuh bulan Rejab dan Syakban. Datangkan hadis. Tak ada hadis seperti itu. Ya, dia banyak berpuasa kerana pertama mengkodok puasanya semasa dia bulan Ramadan banyak musafir, dikodok di bulan Rejab dan Syakban. Kedua, menemani isteri-isterinya. Itu yang sahih. Tetapi ada orang mengatakan, ya, bulan Rejab dan Syakban, Rejab bulan Allah, Syakban bulan Rasulullah, Ramadan bulan Ummah. Itu hadis palsu. Dalam hadis ini ada Rejab Syahrullah, Syakban Syahrul Rasulullah, Ramadan Syahrul Ummah. Hadisnya palsu. Saya dah buat di sini. Tetapi bila bulan Rejab, itulah yang dibaca oleh khatib-khatib. Tak faham-faham kata-kata palsu dibawa tahrinya. Tapi mereka tetap melakukan hadis yang palsu. Ada hadisnya di sini ya. Nanti saya tengok dulu. Apa yang tercabut Zee? Ya. Yeah. Nanti cari di sini, siapa ada buku ni cari hadis tu adalah hadis palsu. Katakan kepada Pak Imam, Pak Imam ni hadis palsu. Kalau boleh nama saya dibuang, allergic nama saya ni. Ataupun buang kulitnya bagi dia. InsyaAllah. Apa dia? Buku 17. Ya sahabat radio. Rajab Syahrullah wa Syakban Syahri wa Ramadan Syahrul Umati maudhu' palsu. Cuba lihat saya tahrik di bawahnya. Apa dia? Berkata Ibnul Jauzi, ini anak murid Ibn Taymiyah. Bila jalan dengan Ibn Taymiyah, dia katakan sanad dan matan berjalan. Hadis ini palsu. Yang di atas namakan sabda Rasulullah SAW. Hadis ini palsu. Berkata Imam Al-Iraqi dalam takhrij kitab Ihya'ul Mudin bahawa hadis ini adalah palsu. Hadis palsu. Berkata Imam Masyuti, ya, dalam kitab yang ditulisnya bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Berkata Ibn Iraq dalam Tanzih Al-Syari'ah, saya tulis buku suratnya, bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Kalau pakar-pakar hadis mengatakan palsu, Quran mengatakan apa? Fas'alu ahli dzikri in kuntum ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya jika kamu tak tahu. Kalau pakarnya dah mengatakan hadis palsu, jangan kita katakan hadis itu hadis tak apa. Kalau kita pergi doktor spesialis, katanya kau jangan makan ini, makan ini. Yang ini sapu kat luar, yang ini makan. Macam mana kita terbalikkan? Yang sapu luar kita makan, yang makan kita sapu luar. Sembuh tak? Apa akan jadi? Mati. Begitu juga. Kata Rasulullah ni hadis sahih. Diamalkan. Hadis palsu kena buang. Tak, hadis palsu dia tak buang. Dia apa? Dia telan. Apa akan jadi? Anak takut kalau makan ubat mati. Tetapi kalau makan hadis, takut mati, hatinya mati. Sebab siapa buat bid'ah, sunnah akan mati hatinya. Siapa buat sunnah, hidup hatinya. Dan mati bid'ah. Jadi matikan bid'ah, hidupkan sunnah. Kenapa? Kerana bid'ah adalah kullu bid'atin dhalalah. Wallahu a'lam. Jadi baca ni, siapa yang belum ada dapatkan di belakang. Teruskan soalan. Saya tak pakai jam, pukul berapa ni? Oh ya. Yeah. Tak apa, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan Ustaz terhadap pekerjaan di mana kajian untuk membuat ubat baru, lalu ubat itu dieksperimenkan dengan binatang? Apa hukumnya Ustaz? Bagi Ana, kalau eksperimen pakai manusia mati macam mana? Dalil Ana senang. Allah mengatakan wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah jadikan di permukaan bumi ini untuk kamu semua. Jadi tikus dijadikan untuk menyelamatkan manusia, biar tikus mati, biar manusia hidup. Betul kan? Iya. untuk menyelamatkan manusia walaupun mati tikus-tikus putih dan sebagainya, silakan, tak ada masalah. Ya kan? Menyelamatkan manusia lebih penting daripada menyelamatkan tikus-tikus tu. Jadi insyaAllah boleh, tak ada masalah. Digunakan monyet dan sebagainya, itu dibolehkan. Kerana demi menjaga kepentingan kesihatan manusia dan hidupnya manusia, itu lebih penting. Teruskan. Ustaz, solat sunat taubat berjemaah akan dilakukan di Masjid Kasim esok pagi jam 8.45 pagi. Apakah itu perbuatan bid'ah, Ustaz? Monyet boleh jawab. Abdul Monyet jawab. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ini bid'ah, betul. Walaupun monyet slow saja, teragak-agak, itu bid'ah. Tidak benar Rasulullah SAW mengajak para sahabat, jom hari ini, hari itu kita adakan sembahyang taubat beramai-ramai. Tak pernah. Laukana khairan la sabaquna ilaihi. Ini satu bid'ah di akhir zaman. Mereka suka beramai-ramai. Ini perbuatan bid'ah, jangan ikut ya. Tak pernah ada contoh. Bukankah kata Imam Syafi'i, bid'ah itu apa yang tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW dan tidak ada contoh dalam syarak. Jadi Rasulullah SAW tak pernah buat dan dicari contoh dalam syarak, tidak ada. Ini mereka mengatur-atur, mereka buat-buat. Ini perkara adalah perkara yang baru, muhdath. Dan kata Rasulullah SAW, kullu muhdathatin bid'ah. Setiap yang diadakan yang baru ini adalah bid'ah. Ini betul-betul diadakan. Kerana Rasulullah SAW, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tak pernah buat seperti itu. Tak pernah buat seperti itu. Kalau ada, berikan dalil kepada kami. Dan pastikan dalilnya adalah hadis yang sahih. Sampai kiamat, saya yakin tidak ada hadis yang sahih tentang mengajak manusia di waktu subuh atau di waktu tertentu untuk sembahyang taubat beramai-ramai. Tidak ada. Saya cabar kalau ada, bawa kan? Ya? Ini kerja yang baik. Ha, itulah tadi kerja yang baik. Katanya sangkaan yang baik. Itu sangkaan yang baik, tidak ada. Sangka agama bukan sangka-sangka. Inna ba'dadani is. Sebagian daripada sangka-sangka dalam agama itu adalah dosa. Ataupun ya dununa billahi ghairul haq dalal jahiliyah, berburuk sangka kepada Allah tanpa ada kebenaran, itu dalal jahiliyah. Seolah-olah Allah, agama engkau tak cukup, aku cukupkan. Nabi Muhammad tak sampaikan semua, ini aku sampaikan sekarang. Atau Nabi Muhammad sembunyikan, maka aku sekarang apa, keluarkan. Ini apa kata Imam Malik, engkau sudah mengatakan Rasulullah khianah. Jangan, jangan buat seperti itu. Dan pakailah hadis atau athar Ibn Mas'ud, al-iqtisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi benar-benar ikut sunnah lebih baik, banyak-banyak jadi bid'ah. Wallahu a'lam. Teruskan. Ada soalan yang lain di sini? Iya. Kalau tak ada, saya berhenti di sini ya. Minta maaf. Sebab saya daripada petang, mungkin urusan saya daripada pagi itu. Daripada subuh-subuh tanya uzir sampai sekarang, bila nak rehat sedikit ya, insyaAllah. Saya ucapkan semoga yang hadir ini mendapat keberkatan ilmu dan majlis yang kita adakan. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita di akhirat dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah SWT menjadikan antum orang yang berjaya untuk menghidupkan sunnah dan membunuh bid'ah-bid'ah yang ada di luar itu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.